السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita semuanya untuk berpuasa agar kita senantiasa berada di atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang berpuasa yang penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannahnya. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama Ramadan إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib orang-orang yang bertakwa adalah puasa mereka yang berada di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, mereka orang yang berpuasa dengan keimanan, yaitu mempercayai janji-janji Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dengan keagungan, keutamaan-keutamaan pada puasa Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jannah. Hal ini sebagaimana datang seorang Arab Badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukilah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Dirikanlah salat yang lima waktu, tunaikanlah zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah Ramadan. Kemudian Arab Badui lagi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi apa-apa yang telah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kemudian, ketika orang Arab Badui tadi telah berpaling, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki min ahli jannah, falyanzur ila hadha, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari ahli jannah, maka lihatlah orang ini. Mereka orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah berpuasa Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang mengetahui seorang laki-laki min ahli jannah, falyanzur ila hadha, maka lihatlah orang ini. Karena seseorang yang berpuasa mengharap keimanan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin disebut dengan riya atau dipuji oleh orang lain, tapi ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya telah lalu. Karena puasa Ramadan adalah bisa menghapus dosa-dosanya. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi, faqala Ramadan ila Ramadan mukaffaratun bainahuma, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adalah merupakan penghapus dosa. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang rugi, seseorang binasa apabila dia mendapatkan bulan Ramadan, akan terlewat begitu saja. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Ka'ab Ibn Umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Hadirul mimbar, datanglah kalian di depan mimbar." Kemudian ketika para sahabat sudah berkumpul di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam naik ke mimbar yang pertama Ketika Nabi SAW naik ke mimbar yang pertama, Nabi mengatakan, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yufar lahu wa qultu amin." Nabi SAW memberitahu kepada para sahabatnya, "Bu'dan." Ketika Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sungguh telah binasa, sungguh telah rugi seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya. Kul amin, ucapkanlah amin. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan amin. Hadir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan Ramadhan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syahr Ramadhan adalah bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kepada hambanya yang mengerjakan puasa Ramadhan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan hadis kursinya, Allah subhanahu wa ta'ala semua amalan bani Adam untuknya illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amalan bani Adam adalah untuk dirinya. Illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena berpuasa adalah untuk dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya adalah pahala yang berlipat ganda. Karena di bulan ini, bulan Ramadhan, ketika seseorang mengerjakan kebaikan, maka akan berlipat gandakan pahalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wa innahu li wa ana ajzi bih. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa as-siyam sunnah, berpuasa adalah perisai, berpuasa adalah benteng. Dikatakan oleh para ulama, al-junnah yaitu wiqayah minan nar, yang bisa menjaga seseorang dari panasnya api neraka jahanam, yang bisa menjaga seseorang dari kemaksiatan-kemaksiatan. As-siyam tameng baginya. Dengan ini Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengatakan as-siyam junnah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fa in kana yawmi shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Apabila di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah kalian berkata dengan perkataan yang jelek. Wa la yaskhab, dan janganlah berbuat gaduh. Karena ini adalah bukan akhlak orang yang berpuasa. Para ulama mengatakan bahwa sepatutnya orang yang sedang berpuasa, maka hiasilah dirinya dengan akhlak yang mulia, hiasilah dirinya dengan kesabaran. Hal ini sebagaimana dikatakan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolong. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala alaihi mengatakan dalam tafsirnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "Aidissaum, jadikanlah as-saum sebagai penolong." Karena syahr Ramadan disebut pula syahr sabr, wahai Ramadan disebut pula adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran dari seseorang menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang jelek, menahan dirinya dari amalan-amalan jelek. Karena inti dari berpuasa sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kalian berpuasa. Sehingga setelah orang yang berpuasa, dia tidak menjaga lisannya dari ucapan-ucapan dia. Dia mengganggu tetangganya, atau berbuat kedzaliman, atau mengerjakan amalan-amalan jahiliyah. Maka itu hal-hal yang bisa tidak menggunakan puasanya, bisa mengurangi puasanya. Seseorang yang tidak menghiasi dirinya dengan kesabaran ketika puasa, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man yang yada'a qawla zuhr wal 'amala bi wa laysa lillahi hajah ay yada'a ta'aman wa syarabah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, orang yang berpuasa yang tidak bisa menahan dari ucapan-ucapan yang dusta, mengamalkan dari ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan jahiliyah, walaysa lillahi hajah ay yada'a ta'aman wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa. Karena puasanya hanya menahan dari lapar dan haus, tidak menahan dari hawa nafsunya, tidak menahan dari perkataan-perkataan yang jelek, sehingga kita senantiasa dihiasi puasa kita dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan wa syahrul Quran, karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah turunnya Al-Quran, sehingga kita senantiasa basahi mulut kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya, la yazalu lisanuka rahman min dzikrillah azza wa jalla, senantiasa mulutmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuk kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ في كتاب الله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حسنة ولكن ألف حسنة واللام حسنة وميم حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu kebaikan, akan tetapi alif kebaikan, lam kebaikan, mim kebaikan, di dalam setiap huruf dalam Al-Quran ibadah kebaikan. Sehingga kita ketika pada bulan Ramadan, ketika memperbanyak amalan-amalan ibadah, mensibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, maka pahalanya akan berlipat. Sibukkanlah diri kita pada bulan Ramadan, pagi hari sampai terbenamnya matahari dengan berpuasa, dan malam hari dengan qiyam Ramadan, dengan melaksanakan salat tarawih. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama Ramadan imanan wahtisalan kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Astaghfirullah, innahu at-tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lissa'in farhatan." Orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Farhatun 'inda fitrihi. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa, merasakan kenikmatan seseorang ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka puasa, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia bergembira. Kegembiraan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan berpuasa. Kegembiraan yang kedua, dia gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis yang tadi disebutkan bahwa berpuasa adalah pahalanya berlipat ganda. Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya yang tidak terbatas. Dengan ini seseorang yang berpuasa, maka dia senantiasa berpuasa bisa menahan hawa nafsunya dari ucapan-ucapan yang jelek, dari pandangan-pandangan yang dilarang, atau mendengar sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka min al-kadhib wal maasih." Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila engkau berpuasa, maka berpuasalah pula matamu, berpuasalah pula pendengaranmu, berpuasalah pula lidahmu dari ucapan-ucapan dusta, dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian Jabir mengatakan, janganlah engkau jadikan di hari berbukamu sama seperti di hari berpuasamu sama seperti di hari engkau tidak berpuasa. Sehingga pada bulan ini, maka jangan jadikanlah seseorang ketika tidak bulan puasa ini seperti bulan-bulan yang lain, dengan dia mengucapkan sesuatu yang kedustaan-kedustaan atau kemaksiatan-kemaksiatan, karena hal ini bisa mengurangi dari pahala berpuasa. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Fala yaskhut wa la yaskhut fa in sabba ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Ketika orang berpuasa, janganlah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, berbuat gaduh. Apabila ada orang yang mencelanya atau ada orang yang ingin memukulnya, falyaqul, ucapkanlah, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Falyaqul inni shaim, katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang bisa menahan dirinya dari amarahnya, yang bisa menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang jelek. Karena ini adalah inti dari puasa seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu berpuasa yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikut berpuasa, matanya ikut berpuasa dari pandangan-pandangan yang jelek, sesuatu yang diharamkan. Telinganya ikut berpuasa, lidahnya ikut berpuasa, semua anggota tubuhnya pun ikut berpuasa. Ini termasuk orang-orang yang senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Nas'alullah an yufi wa al-hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-'ilma wa al-'amala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu